Semakin mengingat keburukan orang lain, hati semakin keras. Makanya hobi yang harus kita miliki adalah hobi mengingat jasa orang, hobi mengingat kebaikan orang. Terus diingat-ingat, hati ini nyaman, cenderung ingin berbuat baik, membalas budi baik kalau kita mengenang kebaikan.